Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Salihin berkata Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam mil awadin malan لا أحب أن له إليه مثله ولا يملئ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. Dari ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس nama beliau adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم beliau adalah anak dari paman Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang bernama Al-Abbas akhu Abdullah, ya, saudara dari ayahnya yang bernama Abdullah. Nah, jadi yang telah hafal, ya, silsilah, nah, kakek Rasulullah SAW sampai Adnan, nah, tinggal dicocokkan, ya, yang berbeda dari sisi ayah, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun Rasul Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Seterusnya sampai 6 Adnan. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Di antara salah satu pendapat yang menyebutkan bahwasanya beliau lahir sebelum atau 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke kota Madinah. Ada pula yang menyebutkan di antara pendapat yang lain beliau lahir 5 tahun sebelum hijrah. Ya, ada yang menyebutkan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya ke kota Madinah. Ada yang pula yang menyebutkan 5 tahun. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau berusia 13 tahun. Ini al-qaul yang menyebutkan usia beliau ketika meninggalnya Rasulullah SAW 13 tahun. Ada yang menyebutkan yang selain daripada itu. Adapun dalam hadis dari disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan mata Rasulullah SAW wa ana ibnu 10 sinin. Ya, Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan saya berusia pada saat itu 10 tahun. Ini ada yang menyebutkan 10 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun, dan selain daripada itu. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ma'ruf ladaikum, yang sudah sering kita dengar, ketika Rasulullah SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil, ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya, kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Abbas di dalam agama ini, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran Karim. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, yang beliau termasuk dari jajaran para sahabat yang memiliki kefaqihan di dalam agama Allah, dan juga memiliki keahlian dalam hal tafsir Al-Quran Al-Karim. Dalam hal fisik disebutkan bahwa beliau memiliki fisik yang sempurna, ketampanan. Demikian pula berkulit putih, putih kekuning-kuningan. Orangnya tinggi. Sampai Atha mengatakan, "Ma ra'aitu al-badra illa dzakartu wajh Ibn Abbas." Saking tampannya Ibn Abbas, tinggi, memiliki tampanan, putih, betul-betul fisik yang sangat baik. Maka apa mengatakan, tidaklah saya melihat Al-Badr seperti bulan purnama, tidaklah saya melihat bulan purnama melainkan saya mengingat wajah Ibnu Abbas. Teringat wajah Ibnu Abbas yang begitu bercahaya, bagaikan bulan purnama. Begitu tampannya. Tentunya, fisik jasad yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga ditambah dengan akhlak beliau yang baik, ditambah dengan pribadi beliau yang baik, dibikin pula ilmu yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Tentunya banyak keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang diantaranya, dan ini juga sebagai motivasi dorongan bagi para anak-anak kita agar mereka senantiasa semangat untuk thalabul ilm. Ya, di masa kecil Abdullah bin Abbas, beliau mengajak temannya dari kalangan Ansar untuk thalabul ilm. Ya, untuk thalabul ilm. Akan tetapi, ya, anak dari kalangan Ansar ini menyatakan bahwa masih ada para pembesar-pembesar sahabat, ya, yang mereka mengajarkan ilmu kepada umat dan seterusnya. Akan tetapi Abdullah bin Abbas senantiasa belajar di sisi para sahabat, sahabat kibar, ya. Dan sampailah beliau pada kedudukan yang tinggi ketika para pembesar-pembesar sahabat telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia ini. Siapa yang akan mengajari manusia? Siapa yang akan mengajarkan umat tentang agama Allah? Muncullah Abdullah bin Abbas sepeninggal para pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan yang lainnya. Demikian sebagian yang terlontar dari anak-anak kita, mereka bermalas-malasan dalam belajar karena melihat masih ada para asatidzah, ya, yang senior, mereka mengajari umat. Ketika orang-orang yang tua ini telah meninggal, siapa yang akan meneruskan jejak mereka? Siapa yang akan melanjutkan dakwah, ya, para nabi dan rasul kecuali mereka? Oleh karena itulah sangat penting untuk difahami bagaimana kefaqihan seorang Abdullah bin Abbas yang juga harus dimiliki oleh anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang faqih, ya, mengerti akan pentingnya ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, ya, sebelum mendakwahkannya kepada umat, jadi contoh teladan yang baik, ya, uswah di tengah-tengah manusia. Tidak hanya sebatas ilmu yang ada padanya, namun juga tentunya ilmu tersebut, ya, sesuai dengan amalan, ya, sehingga benar-benar mencerminkan apa yang telah dipelajarinya. Tidak hanya sebatas hifz, hafalan, ya, tidak hanya sebatas maklumat, ya, memiliki banyak fawaid baik dalam hafalannya maupun dalam buku catatannya, namun semua hal itu tidak memberikan manfaat kepada seorang ketika tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Wal'iyadu billah. Ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kalian tidak kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Yang mana Allah Subhanahu wa taala kabura maqtan 'indallah, Allah sangat murka, ya, amat murka. Marah kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? La haula wala quwata illa billah. Kemudian Abdullah bin Abbas meninggal pada tahun, ya, juga di sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan meninggalnya pada tahun 63 68 Hijriah. 68 Hijriah. Ada pula yang mengatakan 65 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan 68. Sana al-thaminah. Al-sittin. Bin Hijrah. Waqila fi sanatil khamisah. Al-sittin. Ada pula yang mengatakan tahun 65 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan tahun 70 Hijriah. Sab'in. Ada yang menyebutkan 71. Nah. Ada pula yang menyebutkan 74. Nah, ini berbeda-beda. Ya. Perselisihan dalam hal tahun berapa wafatnya Abdullah bin Abbas, namun mereka bersepakat ya bahwasanya beliau meninggal di kota Thaif. Nah, di kota Thaif. Nah, jarak kota Mekah dengan kota Thaif, nah, perjalanan kendaraan roda 4 kurang lebih 2,5 jam. Nah. Jadi Abdullah bin Abbas meninggal dunia di kota Thaif pada tahun 68 Hijriah. Ada yang menyebutkan dengan waktu yang lainnya. Baik. Ini sekilas tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam mil awadin malan." Jikalau anak Adam memiliki sepenuh lembah berupa harta, ya, jikalau seandainya anak Adam memiliki sepenuh lembah berupa harta, la habba anna lahu ilaihi mithlahu, niscaya dia menginginkan, menyukai seperti yang semisalnya. Ya. Niscaya dia menginginkan sampai kepadanya yang semisalnya. Jadi selembah harta yang lain. Lembah yang kedua. Maka disebut dalam beberapa riwayat. Ini satu riwayat. Ya. Jadi satu lembah berupa harta. Maka dia pun menginginkan. Misalnya dia menginginkan. Nah. Sampai kepadanya. Yang semisalnya. Ya. Satu lembah lagi berupa harta. Akan diterangkan bentuk hartanya. Dalam riwayat yang lain, min dahab, ya, dari emas. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah dari emas. Nah, hartanya berupa emas. Bukan yang lain. Emas. Maka, misalnya dia menginginkan lembah emas yang berikutnya. Lembah emas yang semisal dengan apa yang telah dimilikinya. Ya, misalnya dia menginginkan, ya, semisal dengan apa yang telah dimilikinya. Nah, itu sampai kepadanya. Wala yamliu 'ayna ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Ini suatu ungkapan. Ya, akan diterangkan insyaallah pada penjelasan hadis. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat seseorang yang bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat orang yang bertobat. هذا هو الشاهد. Hadith muttafaqun alaih. kita akan sebutkan beberapa riwayat hadis, ya, selain dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini. Hadis yang semisal dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas datang dalam beberapa riwayat, dalam beberapa riwayat dari kalangan para sahabat yang semisal dengan hadis tersebut. Ya. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Datang pula dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, jadi beberapa riwayat juga datang dari sahabat Abdullah bin Zubair. Nah, demikian pula Ubay bin Ka'ab. Nah, disebutkan dalam hadis, ya, ini beberapa lafaz yang berbeda dan saling menguatkan satu sama lain dan memberikan keterangan yang jelas, ya, dari apa yang disebutkan dalam hadis. Nah, di antara lafaz hadis, ya, yang lainnya, "Lau anna li ibni Adam wadiyan malan," jadi atau min malin, kalau seandainya anak Adam memiliki selembah dari harta, ditafsirkan dalam hadis Abdullah bin Zubair, min malin dalam bentuk harta itu ay min zahab, ya, berupa emas. Nah, kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah harta berupa emas. Nah, emas. Juga yang semisal dengannya adalah hadis Anas bin Malik. Adapun dalam riwayat Ahmad disebutkan ada tambahan lafaz wa fiddah, ya, dan perak. Kalimat la ahabba, ya, datang dalam riwayat yang lain dengan lafaz la bitagha, ya, niscaya dia akan mencari. Naam, la bitagha, la bitagha, ya, ifta'ala bima'na at-talab, ya, niscaya dia akan mencari yang semisal dengan apa yang telah dimilikinya. Naam, kita akan menjelaskan keterangan para ulama ini sebagai bentuk, ya, orang yang sangat rakus terhadap dunia, ya, begitu tamaknya dia terhadap dunia. Nah, kita akan terangkan bagaimana nilai dunia. Nah, yang di masa ini seorang berlomba-lomba, bermegah-megah, ya, berbangga-bangga dengan dunia yang dimilikinya. Dan tidak jarang sikap berbangga-bangga, bermegah-megah dengan dunia yang dimilikinya menjadikan dia sombong, ya, angkuh, merendahkan orang lain. Dan yang semisalnya, akan datang keterangan, penjelasan yang lebih, nah, panjang, detail, nah, terkait dengan penjelasan hadis insyaallah. Kita akan sedikit mendalami hadis dulu. Nah, di dalam riwayat yang lain dari lafaz ain yang kita baca tadi, ain, ya, mata. Dalam riwayat yang lain ada lafaz jauf. Ya. Jaufa. Bimana al-batam. Ya. Ini tidak ada yang memenuhi perut, ya, Adam, Jaufa ibni Adam, wala yamli'u Jaufa ibni Adam illa turab, kecuali turab, kecuali tanah. Ya. Bagaimanapun ambisi seseorang, akan diterangkan, ya, ambisi dia terhadap dunia sampai menginginkan, ya, lembah emas yang kedua dan menginginkan lembah emas yang ketiga, ketika dia punya sudah lembah emas yang kedua, dia masih ingin berambisi, ya, mencari yang ketiga dari lembah emas tersebut. Nah, ada pun ujung-ujungnya dia akan meninggal, ya. Wala yamliu jawfa ibni Adam illa turab. Dalam lafaz yang lain, walan yamli'a fahu illa turab. Yang tidak ada yang memenuhi mulutnya, ya, kecuali tanah. Ini ungkapan-ungkapan, ya. Bahwasanya dia akan meninggal dunia. Bagaimanapun semangatnya dia untuk menambah pundi-pundi hartanya, sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, ujung-ujungnya dia akan meninggal dan tidak akan memberikan manfaat harta tersebut kecuali naam ketika dia telah menggunakan harta itu di jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali harta yang digunakan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, ya, menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, menggunakannya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Naam. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini di antara lafaz yang disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, terkait dengan lafaz yang datang dalam beberapa riwayat dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Di kesimpulannya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan kalau seandainya manusia ini memiliki satu lembah dari harta atau bahkan dua lembah dari harta, maka niscaya dia akan berambisi untuk mendapatkan lembah yang berikutnya, lembah yang semisalnya, lembah yang ketiga. Kalau sudah punya lembah yang ketiga, ya, dari emas, maka dia menginginkan yang keempat dan seterusnya, ya, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan inilah tabiat, perangai kebanyakan manusia, ya, tabiat, perangai kebanyakan manusia yang rakus tamak terhadap dunia. Naam, fala haula wala quwwata illa billah. Naam. Walan yamli'a fahu illa turab. Tidak ada yang memenuhi mulutnya, dalam riwayat yang lain jawfa ibni Adam, ya, tidak ada yang memenuhi perutnya atau mulutnya, dalam riwayat yang lain, kecuali tanah. Ya, yang menunjukkan bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggalkan dunia ini. Nah, jadi Rasulullah SAW menggambarkan seorang yang la yashba' minad dunya. Faka'annama la yashba' minad dunya. Seakan-akan dia tidak pernah merasa kenyang, merasa puas dari dunia ini. Terus, ya, menambah pundi-pundi hartanya, ya, terus, nah, menginginkan agar bertambah nilai hartanya, dalam keadaan dia lalai kepada Allah. Dalam keadaan dia lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Naam. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertobat. Dan insyaallah hadis ini kita akan terangkan insyaallah secara detail. Naam, beberapa faedah yang penting sekali untuk kita ketahui. Naam, agar kita mengerti akan hakikat dunia yang hina ini, yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seberapapun ambisi seorang untuk senantiasa nambah pundi-pundi hartanya, maka tentunya dia akan kembali kepada Allah. Maka dia pasti akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang mendapatkan nilai di sisi Allah kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah, harta yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.